إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, sepanjang kehidupan masih berjalan dan sepanjang agama kita pakai, sepanjang itu juga permusuhan, konflik ideologi terus bermunculan. Ini termasuk sunnatullah yang Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah senantiasa saya jadikan musuh-musuh bagi para nabi dari kalangan syaitan, jin dan manusia, satu dengan yang lainnya memberikan inspirasi penyesatan dan kesesatan. Makanya wajar kesesatan itu melahirkan kesesatan, kemaksiatan melahirkan kemaksiatan, bahkan kadang-kadang anak pinaknya lebih bahaya daripada induknya. Kalau kita membaca pernyataan kalangan barat dan non-muslim, sedikit saja bagaimana komentar mereka tentang Islam, menunjukkan permusuhan itu masih ada dan terus ada. Semenjak jatuhnya Andalusia, kemudian saat itu Eropa mencanangkan penetrasi ke negara-negara Islam, sehingga menggulirkan jargon imperialisme yang membawa pesan politik belah bambu, sebagian umat diangkat, sebagiannya diinjek supaya terus berkuasa. Akhirnya Italia menguasai Libya, Prancis menjajah Aljazair, Inggris menguasai India, dan Belanda menguasai Asia Tenggara, terutama Indonesia. Ini semuanya diilhami oleh satu permusuhan dan fobi terhadap Islam yang terinspirasi tadi, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, terinspirasi oleh ide, gagasan, teori tokoh-tokoh mereka. Contoh saja saya angkat statement yang digulirkan oleh Gladstone, salah satu perdana menteri Inggris. Dia mengatakan, "Madama hadzal Qur'an mawjudan fi aidil muslimin, falan tastati'a 'uruba as-saytarah 'ala asy-syarr. Kata dia, selagi Al-Quran ini masih ada di tangan kaum muslimin, maka jangan bermimpi Eropa bisa menguasai dataran timur. Jelas. Kebencian mereka bukan karena Arabnya. Kebencian mereka bukan karena manusia-manusia tersebut memiliki kekuatan lebih. Kebencian mereka terhadap kelebihan Al-Quran, terhadap kelebihan Islam. Satu lagi, tokoh komunis yang berasal dari Uzbekistan, Kenzel, mengatakan, minal mustahil, suatu hal yang mustahil, tasbitu syu'iyah, untuk mengokohkan syu'iyah, yaitu sosialis komunis, qabla sahqil Islam, sebelum melumatkan Islam, sebelum membumi hanguskan Islam. Dan pernyataan ini bukan hanya tinta emas yang tergores di kertas-kertas di buku-buku mereka, tapi sejarah membuktikan. Lihat bagaimana pengusiran besar-besaran dari dataran Rusia, orang-orang Muslim akhirnya banyak hijrah ke Timur Tengah, termasuk Saudi, termasuk orang-orang Albania. Kenapa banyak di Arab? Kemudian kenapa ada peristiwa kemanusiaan, tragedi kemanusiaan Herzegovina, Bosnia? Kenapa ada tragedi kemanusiaan yang ada di Myanmar? Kenapa ada tragedi kemanusiaan di daerah Palestina dan juga di daerah-daerah yang notabene mereka anggap itu Islam yang kuat? Ini dikuatkan lagi oleh salah satu misionaris yang mengatakan, innal quwwatal kaminah fil Islam, kekuatan yang ada di dalam Islam itulah yang menjadi pagar kuat menyebarnya agama Kristiani di negara-negara timur. Walladhi akhda'at bil bilad allati kanat khadi'atan linasraniyah, dan akhirnya mereka menguasai negara-negara yang dulunya dikuasai oleh Nasraniyah. Ketakutan mereka bukan tanpa dasar. Antum perhatikan sejarah bagaimana negara-negara yang memang dulunya milik mereka akhirnya menjadi muslim, seperti daerah Fatani Thailand, seperti daerah Myanmar, seperti daerah Filipina, sampai ibu kotanya namanya Amanullah, kemudian karena lidahnya Palestina, lidahnya Filipina dengan bahasa Tagalognya Manila. Kemudian terjadi penetrasi yang habis-habisan, yang dulunya Champa 95% bahkan lebih umat Islam, sekarang tinggal 1%, dan enggak main-main. Champa yang sekarang menjadi negara Kamboja menjadi komunis tulen. Nah, yang sedang digarap dan sedang menjadi target adalah Indonesia. Yang dikatakan oleh Ben Gurion, salah satu perdana menteri Bani Israel, siapa itu? Yahudi. Jadi salah satu perdana menteri Yahudi mengatakan, sesungguhnya yang paling kita takutin adalah munculnya Muhammad baru di Jazirah Arabia. Makanya mereka dengan cara politik belah bambu, yang Syiah diangkat, yang Wahabi diinjek. Dengan politik belah bambu, satu negara dibela, tapi negara yang lainnya dimusuhin di negara Arab. Yang notabene menjadi target utama kalau di Jazirah Arab, Saudi, Kuwait, dan negara-negara yang menjadi basis ahli sunnah. Nah, sementara di Asia Timur, terutama Asia Tenggara, yang menjadi target utama adalah Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas. Dan sejarah membuktikan. Sejarah mengajari kepada kita bagaimana kegagalan imperialisme dari mulai Portugis akhirnya terhempas, terusir dari Indonesia berkat semangat jihadnya kaum muslimin. Kemudian akhirnya Belanda terusir juga berkat kesungguhan umat Islam di dalam mengamalkan dinul Islam. Disusul lagi Jepang kocar kacir karena semangatnya pemuda yang mengenjotkan heroik atas dasar din, atas dasar Islam. Dan pada akhirnya kemerdekaan pun asasnya di batang tubuh Pancasila berkat rahmat Allah. Dan kemudian di sana bagi umat Islam untuk mengamalkan din as Islamnya, yang akhirnya dengan kompromi dan tolerannya umat Islam, silahkan dihapus. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita menengok sejarah sedikit ke belakang, sejak mulai Diwoto Cengkar kalah, ini raja Jawa asli yang kekuasaannya Sumatera, Jawa sampai Bali. Itu dulu dikatakan Jawa semua karena belum terputus. Karena Jawa Sumatera itu terputus tahun 1209. Terus kemudian terjadi ledakan lagi 1293. Terakhir puncaknya Krakatau habis, bahkan tinggal sedikit, tahun 1882. Terpisahlah total Sumatera dengan Jawa. Kemudian pada saat itu juga tahun 1200-an Bali dengan Jawa putus karena gempa. Dan nanti akan putus Jawa Tengah sama Jawa Timur. Yang hilang Jawa Tengahnya. Nah, sahih. Kan Rasulullah mengatakan nanti akan terjadi gempa besar di barat, gempa besar di mana? Di timur, dan gempa besar di Jazirah Arabia. Itu. Dan kecenderungannya daerah mana saja yang paling subur itu yang paling duluan hilang. Masya Allah, hikmah. Negara itu kalau batu-batuan awet. Makanya yang bertahan Saudi sampai Syam. Nanti manusia digiring terakhir api dari Yaman kemana? Kemana? Ya. Kemana mas? Ke Brebes. Subhanallah. Ke Syam ya ikhwan. Ke Syam. Ya. Allahu Akbar. Nah, proses di Indonesia penjajahan itu sudah masuk ke di jilid 4. Pertama, menjajah mengambil harta. Kemudian dibawa ke negara Eropa, Amerika, diinvestasikan. Hasil investasinya jilid yang ketiga untuk menyekolahkan anak-anak muslim. Senang. Orang kita itu yang penting keren, naik motor mulu. Senang udah. Dikasih pesawat, dikasih fasilitas mewah, syukur-syukur ada akhwatnya. Lihat, kenapa ribuan mereka berbondong-bondong ke Iran? Karena masalahnya dolar, keduanya mut'ah, yang ketiganya memang anak itu gak tahu syiah. Ini sama. Mereka disekolahkan dengan harapan ketika pulang ke negerinya membantu imperialisme untuk melempengkan program berikutnya. Karena kalau yang menghujat Islam namanya Thomas, Antonius, dan yang lainnya, gak bakal didengar orang Madura. Gak akan bakal digubris, bahkan mungkin disembelih orang Jawa Timur. Tapi kalau yang ngomong Abdul Khalik, Abdul Rahman, Fathur Rahman, Abdullah, oh silakan. Itu hanyalah perbedaan istihadiyah. Kita hargai karena itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Nah, sehingga diri salian, apapun penyimpangan, distorsi Islam selalu di cover dengan istilah rahmatan lil alamin. Lempeng. Ya. Yeah. Sekarang antum lihat kalimat rahmatan lil alamin itu untuk apa? Untuk menjustis orang yang tidak setia terhadap agamanya. Orang tidak jilbaban, Islam rahmatan lil alamin. Orang sekarang bermuamalah riba, rentenir, rahmatan lil alamin. Orang sekarang ini pindah agama satu hari dua tiga kali, rahmatan lil alamin. Bahkan laki nikah sama laki, rahmatan lil alamin. Perempuan kawin sama perempuan, rahmatan lil alamin. Sementara yang setia menjalankan Islam diantem apa, Pak? Siapa yang sekarang ini pakai jilbab besar? Waduh, istrinya teroris. Jenggotnya panjang, masya Allah ini. Terlalu kaku, kolot. Kalau sekarang melihat orang rajin keluar masjid, dikatakan orang ini perlu dicurigai. Kita sekarang orang membawa nilai-nilai Islam ke rapat RT RW lurah, jangan bawa-bawa agama ke dalam masalah urusan dunia. Kamu fanatis banget sih kamu ini. Jadi itu. Jadi hadirin sekalian, orang yang ingin membawa pengaruh Islam ke dalam bisnisnya, ekonominya, dan juga politik sosialnya, dituduh Islam puritan. Sementara mereka-mereka yang sekarang ini copot lepas dan seenaknya menghujat Islam, dikatakan Islam moderat, Islam toleran, Islam rahmatan lil alamin. Sekarang saya ingin cuplik sedikit pernyataan mereka memaknai Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu, untuk menjadi Nusantara harus bisa membuktikan 6 rukunnya. Rukun 6 Islam Nusantara. Ya. Yeah? Rukun imannya Islam Nusantara ya. Rukun iman Islam Nusantara ada 6. Jadi ini nanti kita kupas. Sebelum saya kupas, saya tadi jelaskan di Woto Cengkar. Putus tadi. Hadirin sekalian, setelah tahun 78 Masehi, maka kerajaan Medang Kawulan yang disinyalir oleh ahli sejarah adanya antara Purwadadi dengan Bluro diserang oleh Aji Saka. Aji Saka itu dari India, anaknya Nawasaka. Pada saat itulah, setelah memenangkan pertengkaran, pertarungan, dia masuk dari dataran India ujung sampai Bali. Kok ini pulau dawa banget. Sejak itulah disebut dengan Jawa. J itu kan kalau di dalam tulisan dulu kan D, dawa. Ya itu, dawa. Itu. Sehingga orang ngomong sekarang Jawa. Akhirnya dia juga meletakkan kalender Saka, tahun Saka, dan dihitung Masehi ditambah 70 apa namanya? Maaf, ditambah ya 78. Itu bedanya. Tuh. Karena satunya itu tahun 78 Masehi. Dan disinyalir oleh sebagian ahli sejarah sejak 68 sudah menjajah, sudah melakukan lawatan perang dan resmi mendirikan negara Mataram Hindu yang akhirnya menetap, yang awalnya pindah-pindah dan akhirnya menetap di Klaten yang disebut dengan Mataram. Jadi bukan Mataram Lombok. Mataram itu meliputin daerah Klaten, Jogja. Itu Mataram. Akhirnya jatuhlah tahun 1032 diserang oleh Sriwijaya dari Palembang, yang menghasilkan dua karya, Borobudur sama Prambanan. Yang Prambanan dibikin tahun berapa? Ya pasti. Ya kalau apalagi begini, tahunnya lahirnya Nabi Muhammad aja ngebleng. Ya. Jadi dibikin tahun 859. Kemudian akhirnya dijajah di ya, apa namanya, serang oleh Sriwijaya, dan Sriwijaya itu kuat karena maritimnya. Sehingga daerah taklukannya itu sampai Singapura, Malaysia dan yang lainnya. Makanya orang-orang sejarah Arab mengenalnya Sarbajah atau Sriwijaya. Akhirnya kekuasaan Hindu dibawa lari oleh orang-orang Hindu ke Surabaya, mendirikanlah kekuasaan Karuhripan. Sampai akhirnya Raja Udayana Bali menikah dengan Mahendra Data, salah satu perempuan turunan bangsawan Surabaya. Lahirlah anak namanya Erlangga. Ada orang Surabaya enggak? Ya. Yeah. Pada zaman Erlangga ini puncak kejayaan kerajaan Nusantara. Namun dia dirundung konflik hegemoni kekuasaan yang akhirnya harus memecah dua kekuasaan menjadi Cenggala sama Panjalu, yaitu Surabaya. Meliputin Surabaya, Malang, Madiun. Jurus kemudian Cenggala, Kediri, dan yang lainnya. Kemudian ada Nusalian, akhirnya muncullah kerajaan Singosari. Puncak kejayaannya pada zaman Kertanegara. Beda dengan Kartanegara. Kalau Kartanegara itu Kutai, Kalimantan. Kalau Jawa Timur yang memotong telinganya utusan Genghis Khan, Kublai Khan, siapa? Kartanegara. Utusannya dipotong. Karena apa? Utusan China datang untuk meminta daerah kekuasaan Nusantara yang sekarang dipimpin oleh Kartanegara Singosari takluk di bawah China. Oh, enak aja langsung. Kowe jo macam-macam, ya. Wong Cina teko kan gitu. Nguasai aku, ya kan gitu. Sombong banget kowe le, gitu kan. Langsung rinio. Gunting langsung copot, ya. Pulang itu Masya Allah, ya. Utusannya itu meringis-meringis kesakitan. Sampai akhirnya dia marah pada saat konflik. Dikirimkanlah 20 ribu pasukan dari China untuk mengebuk, menghancurkan Kertanegara. Naasnya Kertanegara pada saat itu sedang mengalami konflik agama, di mana pertikaian antara Siwa Buddha, si animisme mewakili Jawa, Buddha Hindu, konflik. Akhirnya Kertanegara bikin agama, satu agama, kitab suci, atau tiga agama dioplos jadi satu, namanya agama Siwa Buddha. Siwa mewakili Hindu, Bo Buddha, Ja Jawa animisme. Itu makanya sejak itulah muncul adonan agama, oplosan agama alias liberalisme. Jadi penggagas pertama kali liberalisme di Indonesia itu Kertanegara. Ulil Absor mah anak cucunya. Itu baru kemarin tuh, itu mah cari duit dia. Tuh. Nah, akhirnya naasnya orang Hindu gak suka agamanya dioplos, orang Buddha juga gak suka agamanya dioplos, apalagi orang Jawa yang merasa tanah tumpah darahku. Agama yang paling utama adalah agama Jawa. Animisme, gak bisa. Hindu, jajah. Buddha itu penjajah. Pulang kampung. Ah, gitu. Akhirnya ketika saat diserang oleh China, malah orang-orang Hindu Buddha ini membantui China. Akhirnya terbunuhlah Kertanegara. Nah, pada saat itu berdiri kerajaan namanya Kediri. Tidak selang lama, karena merasa Kediri ini adalah pengkhianat, yaitu Jayakatwang. Karena saat Kertanegara diserang, Jayakatwang malah bantu China. Akhirnya pada saat berkuasa Jayakatwang, diseranglah Raden Wijaya yang dulu adalah panglima besarnya Singosari. Dengan serangan itu akhirnya Jayakatwang kalah, maka berdirilah Majapahit. Itu ini kayak belajar IPS jadinya. Gimana Pak? Diterusin nggak Pak? Nah ini kan Islam Nusantara, ana cerita Nusantara dulu. Ya nanti baru ketemu usus buntunya itu ketemu nanti. Ya pasti ketemu nanti. Nah, hadirin sekalian, zaman kejayaan Majapahit semua ahli sejarah tahu. Ketika Raja Hayam Buruk, wah julukannya aja hebat. Hayam berarti ayam, Buruk terpelajar. Waduh, ayam diwurui, kan gitu. Nah itu kan jarang ada ayam wuruan, yaitu ayam berpendidikan, cerdas, ahli strategi. Sampai kalau kita baca kitab tulisan sarjana pada saat itu namanya Empu Prapanca. Tapi sampai sekarang siapa Empu Prapanca ini gak ada yang tahu. Menulis buku namanya Negara Kertagama. Kekuasaan dari timur barat sampai Malaysia, Filipina, Singapura di bawah kekuasaan Hayam Buruk dengan Patih Gajah Madanya. Kemudian akhirnya Gajah Mada meninggal tahun 1432. Dan juga akhirnya Gajah Mada juga meninggal dunia tahun 46-nya, maka sudah mulai surut. Apalagi ketika itu terjadi Perang Paregreg. Apa itu Perang Paregreg? Perang saudara yang tidak ada jelas kalah menangnya dan terjadi berkali-kali. Siapa? Tidak lain adalah Wikrawardhana dengan Wirabumi. Yang Wirabumi ini tidak lain adalah Brawijaya V yang disinyalir oleh ahli sejarah nanti melahirkan dari turunan China Raden Patah. Kemudian Wikrawardhana adalah berkuasanya di Majapahit yang tidak lain Mojokerto, sementara Wirabumi di daerah Blambangan. Terjadilah perang. Nah, pada saat itulah ya. Tadi 1338 itu matinya Hayam Buruk, matinya Gajah Mada, sementara Hayam Buruk 1346. Nah, di Nusalian datanglah utusan untuk membantu dakwah yang sebelumnya sudah ada datang, dan bahkan menurut dokumen Salakanagara. Salakanagara ini satu negara yang sudah terpengaruh dengan peradaban Arab, bahkan banyak tulisan-tulisan kosakata Arab, karena memang orang Arab sebelum Islam pun sudah datang ke sini untuk mencari komoditas, terutama yang dicari di daerah Barus namanya kapur. Bahkan hadirin sekalian, kalau kita lihat di Arab yakin enggak ada kapur. Enggak mungkin. Jangankan kapur itu tumbuh. Masya Allah Pak, sekarang pohon yang paling betah air aja gak bisa hidup di Mekah. Apalagi kapur. Dan kapur itu hanya ada di beberapa daerah timur, terutama yang terbaik adalah dari Barus. Sehingga salah seorang ahli geografi Yunani namanya Batalmus, ketika membuat peta, di sana sudah disebutkan daerah Baruza. Sebelum ada istilah Nusantara, apalagi Indonesia baru kemarin. Nah, hadirin sekalian, disinilah menunjukkan ada kaitannya. Rasulullah ayatkan, Al-Quran kan menjelaskan, orang Arab itu biasa rihlatasyita'i wassoib, mengadakan lawatan dagang ke Syam, ke Yaman. Ya kan? Sebelum Islam, sebelum Rasulullah diutus, rihlatasyita'i ke Yaman, as-soif ke Syam. Dan disinyalir di antara mereka ada yang langsung ya, melalui daratan. Kalau daratan berarti dia dari mulai Syam kemudian ke timur sampai India sampai akhirnya Sumatera. Itu kalau melalui apa namanya daratan. Ada yang juga pakai laut, ya. Dari mulai lautan Mediterania, kemudian setelah itu ke Cina Selatan sampai ke Indonesia. Ada juga lewat selatan berarti dia Laut Merah, kemudian Yaman sampai akhirnya ke Aceh. Ini adalah jalur sutra orang-orang Arab datang ke Indonesia, Persia dan juga yang lainnya. Nah, ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diutuslah namanya Maulana Malik Ibrahim. Disinyalir oleh banyak ahli sejarah, ada yang mengatakan langsung dari Turki, ada yang dari Arab, tapi menurut beberapa ahli sejarah seperti Ridwan Saidi yang mengatakan bahwa yang benar Maulana Malik Ibrahim ini yang juga disebutkan oleh Tom Raffles, dia itu aslinya Champa. Yang memang ditentukan oleh Raja Turki, karena memang Champa, Thailand itu semuanya dulu di bawah kekuasaan Turki, semuanya Muslim dan mayoritas Muslim, dan ketika itu yang paling berkuasa adalah Turki, semua kiblatnya ke sana. Kenapa pilih dia? Kenapa disinyalir dari daerah situ? Ya, bahkan teori yang mengatakan Maulana Malik Ibrahim itu datang dari Turki itu tidak benar, karena terkendala oleh bahasa. Pak, sekarang orang Turki mana yang langsung ke Jawa langsung ngomong Jawa? Ayo. Sementara dakwah mendekatin orang harus pakai dialek. Tidak mungkin dia hanya tiap hari terus nerjemah-nerjemah. Itu daurah 3 hari boleh. Ya kan? Syekh didatangkan ke Saudi, dari Saudi, dari ini terjemah, oke. Itu 1-2 hari, 1-2 minggu. Ini datang dari 1404 ini Masehi sampai 1419 akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia. Tapi sebelumnya ini sekalian, ini menunjukkan bahwa sudah ada pelancongan yang datang dari Timur Tengah di daerah Leran Gresik. Itu ada makam namanya Fatimah binti Maimun bin Ibadullah, tertulis tahun 475 Hijriah atau tahun 1083 Hijriah. Ini Masehi. Ini artinya ini kuburan siapa? Kalau dilihat panjangnya itu hampir 2 meter, Pak. Enggak mungkin ada orang Indonesia yang punya posturnya hampir 2 meter. Disinyalir dari Palestina. Dan analisa yang kedua, ini bukan orang Jawa. Ada hari gitu zaman itu ada orang Jawa namanya keren, Fatimah bin Maimun bin Hibatullah, keren banget, paling banter bejo ngatno nadimin kan, ya kan, ya enggak, ya enggak, paling banter kalau laki perempuan paling poniam ngatmi itu, paling keren ya Suratman lah, itu kan perpaduan antara Inggris dengan Jawa. Itu baru-baru aja nama-nama yang perpaduan antara Inggris Jawa itu. Dan itu orang-orang Jawa ingin supaya tafaul, ya, optimis, supaya anaknya nanti pinter kerja di kantor pos dinamakan Suratman. Ya. Nah, ya, betul. Saya enggak ngarang. Supaya anaknya nanti pinter bercocok tanam bunga dinamakan Nurman, gitu kan, gitu Nurman. Supaya anaknya pinter naik kuda dinamakan Dilman. Ini parah ini, ya. Supaya nanti bisa naik mobil bagus dikasih nama Karman, gitu kan. Masya Allah, orang Jawa itu udah keren-keren banget. Tapi itu baru-baru kemarin ada orang dikasakan nama Karman, Suratman itu. Dan supaya dia menjadi tukang cukur terkenal, Poniman. Nah, itu kan gitu. Poniman. Itu. Jadi nama-nama optimis. Nah, apalagi, Pak, kalau Fatimah binti Maimun bin Hibatullah Ini berarti kakeknya itu sudah nama bagus, Hibatullah, gak mungkin. Apalagi orang-orang Jawa ketika itu belum banyak yang masuk Islam. Berarti ini sangat meyakinkan kalau dia dari Palestina. Minimal Syam, Timur Tengah. Karena postur tubuhnya sangat cocok orang-orang Palestina yang tinggi. Nah hadirin sekalian, akhirnya perang Paregreg itu menentukan kejatuhan Majapahit. Tepatnya pada saat Kirindrawardhana yang culas merebut kekuasaan dari Wikrawardhana setelah mengalahkan Wirahbumi. Ya, kemudian pada saat itu kerajaan dipindah ke Kediri, tapi anehnya dia masih menamakan Brawijaya VI. Kemudian akhirnya diserang lagi oleh Raden Udoro yang dulu awalnya adalah panglimanya, akhir terakhirnya Udoro inilah yang menjadi Raja Majapahit terakhir yang akhirnya diperangi, dikalahkan oleh Sunan Kudus yang diangkat oleh Raden Patah untuk menjadi panglima perang. Pada saat itu tepatnya 1475, Demak Bintoro sudah mulai berkilau, bahkan sudah mulai dikenal dengan pesantrennya dan kekuasaan politiknya. Resminya akhirnya tahun 1518 Demak Bintoro menobatkan menjadi kesultanan dan khalifah pertamanya yang memiliki nama Senopati Ngabdurrahman. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong Abdurrahman jadi Ngabdurrahman. Ya. Ya, Raden Patah menjadi penguasa pertama di Jawa dengan sistem kesultanan Islam. Pada saat itulah gencar melakukan lawatan perang dan jihad yang akhirnya timur barat masuk Islam, bahkan lebih gencar lagi ketika pada anaknya Pati Unus, tapi akhirnya dia meninggal dunia yang disebut dengan julukan Pangeran Sabranglor. Kemudian setelah itu diganti oleh adiknya yaitu Trenggono. Nah, hadirin sekalian, di sinilah sudah mulai konflik. Terjadilah mulai terbelah. Ada wali-wali yang berpihak kepada Islam Muti'ah, yaitu Puritan, yaitu yang komitmen memegang ajaran-ajaran wali Arab yang dibawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Giri. Nah, pada era Sunan Giri inilah sudah mulai banyak wali-wali lokal yang masuk ke barisan wali. Yang pertama kali dari kalangan bangsawan adalah Sunan Kalijogo, kemudian masuk lagi Kiai Butuh, Kiai Ngerang, sama Kiai terusin sendiri Pak. Ya. Inilah akhirnya membawa ajaran sinkritis. Apa itu sinkritis? Yaitu ajaran memadukan antara Arab dengan Jawa. Gak boleh Arab banget, tapi gak boleh juga Jawa banget. Tapi akhirnya dengan masuknya kalangan bangsawan yang kejawennya kental, ternyata Islam bukan mengislamkan Jawa, tapi Jawa mengislamkan agama Islam. Yang ada bukan menjawakan, mengislamkan Jawa, tetapi yang ada adalah menjawakan Islam. Jawanisasi. Maka muncul pada saat itu guliran mistik kejawen semakin kental. Apalagi dengan perebutan kekuasaan yang akhirnya Prawoto terbunuh. Karena dicurigai yang membunuh adalah Haryo Penangsang. Haryo Penangsang ini adalah angkatan Sunan Kudus dan dia termasuk memihak Islam Muti'ah, Islam Puritan, Islam yang murni. Akhirnya untuk menghindari dari hiruk pikuk kejawen, maka dia merelakan diri untuk membuat dakwah, basis dakwahnya di Bojonegoro dan di daerah Blora. Di sanalah mendirikan namanya Kadipaten Jipang dengan bupati pertamanya Haryo Penangsang, tapi tidak mau takluk kepada kekuasaan yang sudah mulai terjadi distorsi. Nah, yang lebih parah lagi, setelah terjadi ricuh, maka akhirnya Hadiwijoyo dengan julukan Joko Tingkir bisa mengalahkan Haryo Penangsang dengan akal-akalan yang dibedani oleh Ki Pamanahan, Juru Mertani, sama Nyai Kaliamat. Tiga orang inilah bersekongkol untuk menghabisi Hariyo Penangsang yang sebetulnya pewaris utama Demak ketika itu. Kenapa? Karena Joko Tingkir ini jatuhnya cuma menantu, menantunya Trenggono. Sementara Hariyo Penangsang ini anak turun yang segar bangsawan. Makanya dari situlah terjadi pertikaian Islam Abangan, Islam Putian. Akhirnya terbunuhlah Hariyo Penangsang. Ya, yang akhirnya dia itu anaknya Surohnyoto. Surohnyoto itu juga aliran Putih, kemudian terbunuh di pinggir sungai Solo. Makanya dikatakan Pangeran Sedo Lepen, yaitu pangeran yang mati di sungai. Pangeran Sedo Lepen. Itu kalau antum baca di sejarah ada Pangeran Sedo Lepen, ya dia. Ya, sejak itulah. Inilah termasuk kesalahan ijtihad politiknya Sunan Kalijogo. Dia mengizinkan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir alias Joko Tingkir, dan Joko Tingkir ini adalah anaknya Kiai Pengging, yaitu Kebo Kenongo yang disinyalir adalah masih ada turunan Mojopahit, mengizinkan untuk memindah kekuasaan Demak ke Pajang, yaitu daerah pedalaman. Ini musibah politik, ekonomi, dan strategi. Kenapa? Karena kalau di daerah pinggiran Demak, jelas sudah perkotaan, sudah lama dikenal dunia, dan strategi maritim plus juga pertanian terpadukan. Tapi kalau ke pelosok, maka di sini hanyalah tinggal pertanian. Maka maritimnya akan lemah, dan betul pemasukan negara merosot, dan akhirnya kekuasaan negara terongrong karena tidak memiliki basis kekuasaan maritim. Sementara daerah-daerah negara-negara lain, raja-raja lain membasiskan kekuatan maritimnya. Dan pada saat itulah, nah ini Islam Nusantara sudah mulai dicanangkan. Ini yang dimaksud Islam Nusantara. Jadi saya tadi ABC itu baru ini mulai judulnya, tapi waktunya udah habis. Ya, dan nanti kita sampaikan tahun depan. Jadi hadirin sekalian, Hadiwijoyo dengan Joko Tingkirnya, kenapa dikatakan Tingkir? Karena bapaknya setelah dibunuh hukum oleh Wali Songo karena dia menggulirkan Manunggaling Kawula Gusti, dan disinyalir dia akan melakukan bughot alias apa? Kudeta Kerajaan Demak. Maka dicium oleh wali ketika itu Sunan Kudus, diputuskan untuk dihukum mati. Bersama nasibnya seperti gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar. Ini murid kesayangannya Siti Jenar. Nah, akhirnya sejak terbunuh, anaknya kecil dipelihara oleh Ki Tingkir di daerah Tingkir. Nah, sejak itulah dia dikatakan Joko Tingkir. Cuma di sana maaf, ada bumbu-bumbu horornya. Katanya Joko Tingkir itu turunannya Joko Tarub. Joko Tarub ini adalah disinyalir dia pernah menikahi bidadari yang kesasar di dunia. Dia ceritanya ada bidadari 7 yang datang ke dunia mandi di daerah Telaga, daerah dekat Jepara. Di sanalah ada bidadari mandi 7 di Telaga. Kemudian salah satu di antara bidadari itu bajunya dicolong sama Joko Tarub. Walhasil setelah habis mandi, ceritanya yang bajunya utuh bisa balik ke langit, yang gak punya baju gak bisa terbang ke langit. Ya. Nah ini antum kan kenal ya. Itu walhasil bidadari yang kasihan gak bisa balik lagi ke alamnya. Ngapain juga bidadari mandi ke Telaga Jawa, kudikan kape. Makanya kalau kita baca sejarah babat itu Pak, setengah wayang, setengah dongeng, setengah ini alam dewa. Akhirnya pada saat itu sang putri bidadari mengeluarkan sayembara, siapa saja yang bisa mengembalikan baju saya atau ngasih baju saya, maka saya akan, kalau laki jadikan suami, kalau perempuan saya akan jadikan saudara saya paling dekat. Ternyata Joko Tarub untuk membawain baju. Tapi ternyata baju gak asli. Karena Joko Tarub ternyata tidak orang bodoh-bodoh banget. Ini kalau saya kasih baju yang asli, terbang lagi ke langit. enggak jadi istri saya. Kasih baju asli mirip-mirip. Baju palsu mirip-mirip. Yang baju aslinya disimpan di lumbung padi. Maka pada saat itu Nyai Joko Tarub sedang masak. Ya, masak ketika itu dibantui oleh sang bidadari tersebut. Yang awalnya sudah dilarang jangan ikut-ikutan. Ternyata dia ikut ambil berasnya, ambil padinya. Ternyata ditemukan baju dia yang asli. Dipakailah setelah itu. Maka dia terbang akhirnya meninggalkan Joko Tarub ke kayangan, ke surga lagi. Gigit jarilah Joko Tarub kehilangan istri cantiknya. Tapi dia ditinggalin anak namanya Joko Tingkir ini. Kipengging. Kipengging akhirnya punya anak Joko Tingkir. Ini ketoprak. Ayo mas ya. Hadirin sekalian, kita kembali lagi ke Hadiwijoyo. Hadiwijoyo yang memiliki julukan Joko Tingkir akhirnya meresmikan negara namanya Pajang dan menyatakan dengan resmi agama saya adalah Manunggaling Kawula Gusti. Jadi sejak itulah agama Abangan dijadikan agama resmi kerajaan. Sejak itulah dan sampai sekarang baik Jogja maupun Solo masih mempertahankan Manunggaling Kawula Gusti Wahdatul Wujud.